maka dia adalah Jahmi, pengikut Jahmiyah. Maka dia berkata, Quran dengan ucapan dariku itu adalah makhluk. Kalau dikatakan seperti ini, dia adalah Jahmi, pengikut Jahmiyah. Nah, ini kelompok yang ketiga dalam yang menyimpan dalam masalah Al-Quran, disebut dengan kelompok Lafziyah. Ya. Setelah Ahlul Bidah mulai dihinakan dalam ucapan mereka Al-Quran itu makhluk, maka sebagian Ahlul Bidah ketika ditanya Al-Quran itu apa, dia enggak terang-terangan berkata Al-Quran itu makhluk, tidak. Tapi dia memakai bahasa yang bersayap. Kata yang apa? Bersayap. Dia katakan, lafadzku, pengucapanku terhadap Al-Quran itu adalah apa? Adalah makhluk. Pintas lalu Ahli Sunnah mengatakan, pengucapannya berarti dia berbuat. Berbuat mengucapkan itu adalah makhluk. Oleh ini yang dimaksud memang benar. Ya, sebab perbuatan makhluk adalah apa? Adalah makhluk. Ya, hamba berbuat. Kita sekarang duduk di sini. Duduk-duduk ini adalah apa? Makhluk. Dengan perbuatan hamba adalah makhluk. Allah firman, Allahu khalaqakum wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan amalan kalian. Diungkapkan bahwa amalan adalah makhluk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ya. Adalah pencipta segala sesuatu. Termasuk perbuatan hamba, Allah yang menciptakannya. Nah, maka ini jelas. Ya. Orang Jahmi yang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran itu adalah makhluk. Kalau Ahli Sunnah mungkin sepintas lalu dia katakan, oh perbuatan. Tapi mereka tidak. Yang mereka maksud, Al-Quran itu sendiri adalah apa? Adalah makhluk. Jelas ya? Karena itu, di sini penulis memberikan hukum bahwa siapa yang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk, dia adalah Jahmi. Dia adalah kelompok apa? Jahmiyah. Nah, maksud mereka lain. Maksud mereka lain. Mereka inginkan lafadzku dengan Al-Quran, yaitu Al-Quran itu sendiri, yang terlafadzkan yaitu Al-Quran, yang terbaca. Jelas ya? Nah, ini adalah hal yang keliru. Dan para ulama mengingkari orang yang mengucapkan lafaz-lafaz global seperti ini. Ya. Dan ini ada pembahasan khususnya di kalangan para ulama, diingatkan sebagian lafaz-lafaz yang global yang memberikan kesan salah, yang memberikan kesan keluar dari jalan yang lurus. Maka lafaz yang seperti ini hendaknya ditinggalkan dalam pembahasan akhir. Kita jangan memakainya. Jangan memakainya. Baik. Jadi ini secara umum pembahasan tiga berkaitan dengan orang yang menyimpang dalam masalah Al-Quran. Kelompok Jahmiyah, kemudian kelompok Al-Lafziyah, dan sebelumnya kelompok apa? Al-Wasithah. Ya. Baik. Kemudian setelah itu beliau berkata, jadi ini nukilan dari dua orang imam sekaligus. Ya. Dan di akhirnya, karena ini dari riwayat Ibn Abi Hatim, Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Abi Hatim, Abdurrahman bin Abi Hatim menukil riwayat yang lain dari ayahnya, yaitu dari Abu Hatim. Kata Abu Muhammad Ibn Abi Hatim, وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ, dan saya mendengar ayahku berkata, وَعَلَامَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ الْوَكِيَةُ فِي أَهْلِ الْأَثَرِ, وَعَلَامَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ الْوَكِيَةُ فِي أَهْلِ الْأَثَرِ. Ini ada kesalahan tulis ya, kesalahan kita. Fi waqi'iyah. Jadi alamat Ahli Bidah adalah al-waqi'ah di Ahli Al-Athar. Tanda Ahli Bidah adalah mereka terus jatuh di dalam mencerca ulama Ahli Hadis,

apakah boleh kisah badui yang mengatakan saya beriman kepada Rasulullah dijadikan sebagai sandaran dalil untuk pembahasan ini? Ya. Mungkin saja dia sebagai dalil. Bapak Arabi ini berkata saya beriman, saya juga adalah seorang mukmin. Nah, jelas ya. Dan saat bin Abi Waqqas mengisahkan pada sebagian orang, bukankah dia seorang mukmin ya Rasulullah? Tapi karena dia derajatnya tidak sampai ke sana, masih derajat tingkatan keimanan, dia hanya di derajat keislaman, maka Nabi berkata wa ghairu dhalika, ataukah selain daripada itu? Ya. Dan tidak diingkari ya, pernyataan yang lainnya. Baca dari beberapa literatur dahulu bahwa kebanyakan kelompok yang menyimpang itu baik muasa di lajiannya Syiah dan kebanyakannya dipengaruhi oleh filsafat. Benar kan? Iya, itu benar. Ya. Nah, ini dari hal yang diterangkan oleh para ulama tentang bahaya mempelajari filsafat. Kelompok Jahmiyah itu adalah kelompok yang memang asalnya mereka adalah orang yang menekuni ilmu filsafat. Sehingga wajar. Nah, mereka ini jatuh dalam kesalahan. Nah, jeleknya filsafat ini, kata Imam Syafi'i, dan dikata seorang itu menghadap kepada Allah dengan dalam keadaan melakukan segala dosa selain dari kesyirikan, itu lebih baik bagi saya, kata Imam Syafi'i, daripada dia menghadap kepada Allah dalam keadaan dia bergelimang dengan ilmu filsafat. Nah, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Mungkin tak sekarang disatukan kembali dalam satu jamaah atau mencegah jangan sampai terjadi perpecahan. Ya. Kalau mengatakan mungkin tak disatukan kembali, itu sudah ketentuan Allah, manusia akan terpecah. Sudah takdir. Kehendak Allah al-kauniyah, al-qadariyah. Pasti terjadi. Itu terjadi ujian bagi makhluk. Nah, ini bukan artinya dianjurkan berpecah. Jelas ya, ini pengabaran, pemberitaan tentang sebuah takdir. Dan kita sendiri diperintah untuk mengajak kepada persatuan. Mari kita mengajak kepada persatuan. Kita mengajak kepada sunnah. Memperingatkan bahaya perpecahan. Memperingatkan bahaya perpecahan. Dan tidak membenarkan kelompok-kelompok yang berpecah itu. Adapun dari sisi takdir, Allah telah menakdirkannya, yaitu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana dan mempunyai hikmah di belakang setiap perbuatannya. Kemarin dijelaskan bahwa di hadits Aisyah manusia berada di atas sirat ketika bumi diganti. Apakah sirat ini sama dengan yang diletakkan di atas punggung neraka? Ya, tidak ada dalil yang membedakannya. Disebut sirat, karena juga sirat. Apa perbedaannya? Ya, tidak ada dalil yang membedakannya. Apakah ciri-ciri firqa tersebut sudah di Indonesia? Kalau ada, tolong disebutkan nama-nama firqa tersebut. Ya. Ini kita bukan di posisi merinci nama-nama firqa. Harus mengadakan sensus kemudian. Merinci firqa yang ada dan ini dan itu. Tapi dimaklumi ya kelompok-kelompok. Nah, anggaplah yang mewarisi misalnya pemikiran Mu'tazilah. Nah, sebuah firqa yang bernama sekarang yang disebut dengan nama Hizbut Tahrir. Itu nampak pemikiran mereka. Dalam buku-buku mereka mengingkari hadis ahad,